Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma amma ba'd. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan terkhusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita semua untuk kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan seputar tauhid atau aqidah dari kitab Al-Irsyad ila sahihil i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah di dalam kitab ini, bayanu al-fadhin la yajuzu an tuqala fi haqqillahi ta'ala ta'ziman li sya'nihi. Pembahasan yang baru adalah penjelasan tentang perkataan-perkataan atau lafaz-lafaz yang tidak boleh diucapkan oleh seorang fi haqqillahi ta'ala, pada hak Allah Subhanahu wa taala, ta'ziman li sya'nihi, sebagai bentuk mengagungkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini akan disebutkan, dan ini juga termasuk naam syirik kecil, yaitu perkataan-perkataan yang tidaklah pantas untuk seorang ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mualif di sini, Allahu jalla wa ala azimun yajibu ayu'azzama. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan maha agung. Maka oleh sebab itu wajib diagungkan. Allah sebutkan dalam banyak ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha besar, yang maha tinggi. Maka oleh sebab itu wajib kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wala ya'uduhu hibduhuma wa huwal aliyul azim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak merasa berat dia menjaga ya keduanya, menjaga langit dan bumi, ya menjaga ciptaan-ciptaannya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah juga yang tidak merasa berat untuk menjaganya. Wa huwal aliyul azim, dan dialah zat yang maha tinggi ya dan maha agung. Ya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tinggi, baik ditinjau dari posisi atau kedudukan atau tempat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Allah sebutkan dalam sekian banyak ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim. Naam, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Dan makna istiwa di sini disebutkan oleh sebagian para ulama adalah ala wartafa'a wa su'ada wastaqarra. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi dan menetap, ya, naam, di atas langit. Jadi kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, paling tinggi dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Dan begitu juga tatkala ada seorang budak yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala, kemudian budak itu mengatakan, ya, fis sama, ya, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya Muawiyah bin Al-Hakam, a'tiqiha fa innaha mu'minah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bebaskanlah budak itu karena sungguhnya dia adalah seorang mukminah. Kemudian juga dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyul azim. Milik Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ada di langit-langit dan bumi, ya, bahkan apa saja yang ada di antara keduanya, ya, semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aliyul azim, dan dialah zat yang maha tinggi dan maha agung. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya, nah, menyebutkan dalam surat Saba, wa huwal aliyul kabir, dialah zat, ya, yang maha tinggi dan maha agung. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang masuk ke dalam masjid, disunnahkan untuk membaca, ya, doa-doa atau salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid. Di antara bentuk doa itu adalah a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa bi sultanil qadim minasyaitonir rajim. A'udzubillahil azim biwajhihi al-karim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala al-azim, zat yang maha agung, yang maha besar. Wa biwajhihi al-karim, dan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dari sini diambil faedah banyak sekali nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah. Ya. Dalam ayat yang lain, ya, atau dalil yang lain, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, dalil yang lain, ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'i ar-rahman yuqallibu man yasha. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati manusia, hati anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari ar-rahman, maka Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan, ya, kemana hatinya, nah, condong. Nah, oleh sebab itu kita disunnahkan untuk banyak berdoa. Ya. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokokkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu atau di atas agamamu. Jadi dari hadis tadi diambil faedah, di antara sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari. Ya, memiliki jari jemari. Lalu bagaimana sikap kita, ya, terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah nanti akan ada babnya secara khusus, ya, yang akan panjang lebar membahas masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mimbab pendahuluan, di antara, ya, kewajiban kita Tatkala kita misalnya mendapati pada Al-Qur'anul Karim atau sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus imani. Itu yang pertama. Ya, kita harus imani, tidak boleh kita tolak dan juga tidak boleh kita takwil dan juga tidak boleh kita tamtsil atau tasbih, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita imani Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari dan sifat-sifat yang lainnya. Hanya saja ya, wajah Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah Subhanahu wa taala, jari jemari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita serupakan, kita bayangkan na'am seperti wajah makhluk, tangan makhluk, jari jemari makhluk. Ya. Hakikatnya wajah Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah Subhanahu wa taala, jari jemari Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya yang mengetahui ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan saja. Kita yakini Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari. Ya, berdasarkan nas-nas yang datang. Tanpa kita serupakan dengan na'am makhluk. Ya, kalau kita serupakan dengan makhluk, kita terjatuh ke dalam tasbih dan ini termasuk kekufuran. Ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Tetap kita imani. Dan juga tidak boleh kita takwil. Ya, kita na'am artikan dengan makna yang lain. Ya, sebagian firqah yang sesat, mereka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka katakan yang dimaksud dengan yadallah, tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Mereka juga mengatakan yang dimaksud dengan wajah Allah Subhanahu wa taala adalah ya, ganjaran ya, atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian penakwilan-penakwilan yang lain. Ada juga yang menolak. Ya. Yang menolak, yang menghilangkan sifat dari sifat Allah. Alasan mereka khawatir nanti terjatuh ke dalam tasbih. Kalau kita menyerupakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari, maka secara otomatis kata mereka, ya, kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Maka oleh sebab itu sebagian ya, kelompok yang menyimpang, mereka menuduh Ahlu Sunnah dengan firqah tasbih musyabbihat, musyabbihah ya, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Padahal tatkala kita menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari dan sifat-sifat yang lainnya, ya, kita tidak menyerupakannya dengan makhluk. Kita imani Allah punya wajah. Adapun bentuknya, hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama mengatakan umirruha kama ja'at bila kaif. Terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, biarkan saja. Cukup kita imani. Cukup kita yakini maknanya. Ya. Tanpa kita harus membagaimanakan. Ya. Contoh kecil saja. Kenapa kita harus tetap menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki wajah, tangan, jari jemari dan sifat-sifat yang lainnya, tetap kita tetapkan tanpa harus kita menyerupakannya dengan makhluk. Sebagai contoh saja, di antara makhluk saja, tatkala kita tetapkan mereka punya sifat yang sama namanya, tapi hakikatnya bisa berbeda. Ya. Sama-sama makhluk punya tangan. Manusia punya tangan, kera pun punya tangan, kucing pun ya, punya. Ya. Atau makhluk-makhluk yang lain. Yang jadi pertanyaan, apakah tangan manusia sama dengan tangan kerah? Ya, jawabannya tidak sama. Padahal sama makhluk. Wajah manusia apakah sama dengan wajah kerah? Ya. Wajah kucing? Jawabannya tidak. Tidak sama. Ya, kaki manusia dengan kaki hewan sama atau tidak? Tidak sama. Ya, bahkan sebagian benda mati pun ada kaki. Ya, kaki meja misalnya. Ya, apakah sama dengan kaki manusia? Jawabannya tidak. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ya, Naam, itu tidak mesti kita menyerupakannya dengan makhluk. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Mereka menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kemudian kata mu'alif di sini, hafidzahullah, wa hunaka alfadzun la yajuzu an tuqala fi haqqihi subhanahu ta'ziman lahu. Dan di sana ada beberapa ucapan atau kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh seorang terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pengagungan padanya. Wa qad warada an-nahyu anha, dan sungguh telah datang larangan darinya. Fa min hadhil alfaz, dan di antara lafaz-lafaz yang dilarang itu untuk kita ucapkan atas Allah subhanahu wa ta'ala adalah annahu la yuqalu assalamu ala Allah. Ya, tidak boleh seorang mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Jadi kita mendoakan ya, semoga Allah selamat. Ya. Maka seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keselamatan. Tidak perlu kita mintahkan. Ya, tidak perlu kita mintahkan doakan semoga Allah selamat. Pasti Allah selamat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keselamatan. Yang perlu ya, kita minta adalah untuk diri kita sendiri dan yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita doakan assalamu ala Allah, semoga Allah selamat. Ya, maka ucapan seperti ini ya, ucapan yang ya, naam kurang adab ya. Dan ini tidaklah pantas ya, untuk dikatakan oleh seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Li'anna salama du'aun lil muslimi 'alaih bitalabi as-salamati lahu minasyurur. Dikarenakan assalam, keselamatan, itu adalah sebuah bentuk doa seorang muslim ya, untuk yang didoahi ya. Naam, dengan meminta keselamatan untuknya ya, dari kejelekan-kejelekan. Wallahu subhanahu yutlabu minhu dzalika wala yutlabu lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diminta keselamatan darinya, bukan dimintakan keselamatan untuknya. Ya. Nah. Wa yud'a wala yud'a lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita berdoa padanya, bukan didoakan untuknya. Ya. Li'annahu al-mughni. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wal ard. Milik Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ada di langit-langit dan di bumi. Wa huwa salimu min kulli aibin wa naqsin. Dan dia adalah zat yang maha selamat dari segala bentuk kekurangan dan aib. Wa huwa manihus salamah mu'tiha. Dan dia adalah zat yang memberikan keselamatan. Wa huwassalam wa minhu assalam. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala assalam. Jadi assalam ini di antara nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seseorang ya boleh ya menyandarkan namanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Abdus Salam. Ya, ini juga di antara nama-nama yang sangat disukai. Ya. Ada beberapa bentuk ya, yang disebutkan oleh para ulama. Nah, apabila kita ingin menamai anak-anak kita. Ya, di antaranya adalah nama-nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, Abdul Somad, Abdul Jabbar. Ya. Abdul Mukti ya. Naam. Abdus Salam. Ini disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala, ya diperbolehkan. Tapi dengan syarat kata para ulama, nama itu betul-betul penyandaran dengan nama Allah. Ya. Jadi nama abdun itu, hamba itu disandarkan betul-betul, disandarkan dengan nama-nama Allah. Karena ada orang yang menyandarkan namanya dengan katanya nama Allah, padahal tidak ada dalilnya. Ya, seperti Abdul Mawjud. Ya, Abdul Mawjud. Abdul Mawjud, Mal Mawjud itu bukan nama Allah. Ya, bukan nama Allah. Jadi ketika kita ingin menamai anak kita, yang perlu dicek adalah nama itu adalah betul-betul nama Allah atau bukan. Ya, nama Allah atau bukan. Ya, kalau bukan nama Allah, maka tidak boleh menyandarkannya kepada nama itu. Ya. Dan lebih-lebih penyandaran kepada selain nama Allah. Ya. Kepada makhluk. Seperti di zaman jahiliyah ini banyak Abdul Uzza, hambanya Uzza. Ya. Abdul Harith, hambanya Al-Harith. Ya, disandarkan ke makhluk, tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan adalah penyandaran makhluk ke nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang baik pula disebutkan oleh para ulama adalah nama-nama para nabi. Ya. Nama-nama para nabi sudah tentu baik. Ya. Nah, dan banyak nama-nama nabi, Yusuf, Isa, Musa, Ibrahim, Yahya, Idris dan yang lainnya. Dan juga di antara nama-nama yang baik adalah nama-nama orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, kita ikuti namanya Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Salman. Nah, ini nama-nama yang baik. Ini nama-nama para sahabat. Dan juga termasuk nama yang baik adalah nama yang mengandung makna yang baik. Ya, nama yang mengandung makna yang baik. Ya, kalau maknanya baik, maka boleh. Ya, boleh untuk dipakai. Hanya saja terkait dengan masalah ini, sebagian para ulama menganggap makruh, dibenci, kalau itu ada unsur tazkiyah, ada unsur penyucian. Ya, tidak sampai haram kalau ada unsur penyucian. Itu sebagian para ulama menganggapnya makruh, dibenci. Seperti misalnya Qamaruddin. Qamaruddin itu artinya apa? Bulan agama. Ya, Syamsuddin, mataharinya agama. Bahkan dinukilkan, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau digelari apa? Imaduddin, tiangnya agama. Dinukilkan beliau tidak suka dengan, ya, gelar ini. Ya, dengan gelar ini. Nah, dan nama-nama yang lainnya, ya, yang jelas tidak mengandung di dalamnya unsur kesyirikan, ya, unsur kemaksiatan dan yang lainnya. Ya. Kemudian kata mu'alif di sini, wa fi sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kunna idh kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis shalah. Ya, pada saat itu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah salat, kulna, maka kami katakan, assalamu alallah min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan, keselamatan atas fulan dan fulan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meluruskan. Ya, langsung meluruskan. Ya, inilah faedah. Ya, kalau berteman dengan orang yang soleh. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum itu sangat antusias. Ya. sangat berusaha untuk senantiasa dekat dengan Rasulullah, ya, untuk menimba ilmu, mengambil ilmu, ya, tidak hanya ucapan beliau itu sebagai ilmu, perbuatan-perbuatan beliau juga itu ilmu, ya. Maka dari sini diambil faedah, ya, na'am, ya, manfaat berteman dengan orang yang soleh. Ya, kalau kita tidak tahu dikasih tahu, ya, kalau kita salah diluruskan. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang mengatakan assalamu alallah min ibadihi, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Dia mengatakan la taqulu assalamu alallah fa innallaha wassalam. Jangan kalian mengatakan keselamatan atas Allah, karena sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat, na'am, yang memiliki keselamatan. Dialah assalam, ya, yang memiliki keselamatan. Dan assalam sebagaimana yang kita sebutkan dari hadis ini diambil faedah adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan juga dalam surat Al-Hasyr, walladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul al-muhaiminu al-azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun walladzi la ilaha illahu. Dialah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Al-malikul quddus, zat yang maha merajai, al-quddus, yang maha suci, as-salam, ya, yang maha, na'am, selamat, itu yang zat yang memiliki keselamatan. Al-mu'min, ya, maha menjaga keamanan, al-muhaimin, ya, keselamatan, zat yang menjaga keselamatan. Al-aziz, zat yang maha perkasa, al-jabbar, zat yang maha agung, al-mutakabbir, yang memiliki keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Ya, di ayat ini banyak sekali nama Allah. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya, banyak sekali nama Allah. Dan disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak, tidak terhitung. Ya. Adapun na'am hadis yang menyebutkan innalillahi, ya, tis'an wa tis'ina isman man akhsaha dakhalal jannah, maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Sebut oleh sebagian para ulama, ya, hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan, ya, tidaklah menunjukkan pembatasan, ya, hadis ini hanyalah menyebutkan pekhabaran di antara nama Allah itu ada 99 nama, dan di sana ada nama-nama yang lain, ya, ada nama-nama yang lain, ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga, tidak terhitung. Begitu juga sifatnya. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, setiap nama mengandung sifat. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala saja tidak terhingga, tidak terhitung, maka sifat begitu juga. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak terhitung. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terbatas 99 saja adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib indak. Yaitu di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang itu adalah milikmu, namamu. Samaita bihi nafsak, engkau menamai dirimu dengan nama itu. Ya, aw anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan di dalam kitabmu, di dalam Al-Qur'an, itu banyak nama-nama Allah. Naam. Aw allamtahu ahadan min khalqik, atau ya, nama yang engkau ajarkan kepada salah satu ya, dari hambamu. Ya, dari hadis-hadis Rasulullah banyak. Ya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama yang engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu yang ada di sisimu. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan dari hadis ini diambil faedah. Keberadaan nama Allah Subhanahu wa taala itu ada pada tiga tempat. Yang pertama di dalam Al-Qur'an. Dan ini banyak sekali. Ya, bisa antum baca dari surat Al-Fatihah ya, sampai terakhir. Ya, itu banyak sekali nama Allah. Ya. Yang kedua dari hadis ini diambil faedah. Naam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dicek di hadis-hadis Nabi, dan hadis Nabi itu banyak sekali. Di Sahih Al-Imam Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim, atau di kitab-kitab Sunan. Dan yang ketiga adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak, tidak terhingga, tidak terhitung. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama ya, itu bukanlah pembatasan. Ya, sebagai contoh misalnya ada seorang mengatakan ya, saya memiliki uang ya 100.000. Dia tunjukkan, nih uang saya 100.000. Ya. Nah. Dan tidak menutup kemungkinan uang dia ada di tempat yang lain. Ya, mungkin di rumahnya. Mungkin yang masih dipinjam orang. Ya. Mungkin yang ada di istrinya. Atau di tempat yang lainnya. Menunjukkan dia tidak dusta. Ya, dia hanya mengatakan uang yang ada 100.000 itu ada di tangannya. Atau ada pun di tempat lain tidak dia sebutkan. Sama seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya, itu di antara nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan. Ya, yang Allah rahasiakan. Kemudian kita lanjutkan. Ai innallaha salimun min kulli naqsin, di antara kandungan ya, nama dari assalam adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selamat dari segala kekurangan. Ya. Dan sebagaimana kita sebutkan, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua sifat itu menjadi nama Allah. Ya. Setiap nama pasti mengandung sifat. Ya, tapi tidak sebaliknya, tidak semua sifat itu nama Allah. Sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makir. Ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat makar, tipu daya kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sebaik-baik pemberi makar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makar. Ya, tipu daya. Tapi tidak ada disebutkan oleh para ulama di antara nama Allah itu Al-Makir, pemberi makar, itu enggak ada. Ya. Nah, jadi setiap nama pasti mengandung sifat. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', Maha Mendengar, berarti Allah memiliki sifat mendengar segala sesuatu. Ya. Al-Basir, Maha Melihat, berarti Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu. Al-Alim, Maha Mengetahui, berarti Allah Subhanahu wa taala ya, Maha Mengetahui segala sesuatu. Jadi setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi tidak sebaliknya. tidak semua sifat itu menjadi nama Allah. Ya, tidak semua sifat itu menjadi nama Allah. Dan diantara faedah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa kita di samping na'am harus mempelajari ya tauhid rububiyah, yang ini merupakan adalah sifat dasar yang ada pada manusia. Nah, dia juga harus mengetahui tentang tauhid uluhiyah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah nah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis ibadah. Ya. Menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kita juga diperintahkan untuk mempelajari tauhid al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedahnya adalah untuk mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengetahui Allah itu memiliki nama dan sifat, kita akan mengagungkan Allah. Dan ujung-ujungnya akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidaklah luput dari ya, pantauan Allah, dari penglihatan Allah, dari pendengaran Allah. Ya, semuanya dipantau oleh Allah dari titik manapun, dari sudut manapun, ya, dari bumi manapun. Kalau kita mempercayai seperti ini, akan timbul rasa takut kita kepada Allah. Kita tidak akan bermaksiat atau kita takut untuk bermaksiat. Karena kita yakini Allah itu Maha melihat. Ya. Kalau kita betul-betul meyakini Allah Maha melihat, Pak, insya Allah akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Bolehlah tidak dilihat oleh manusia. Ya, tapi ya kita tidak akan lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh makhluk tidak melihat perbuatan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti melihat, pasti mengetahui. Walaupun perbuatan itu kita lakukan secara sembunyi-sembunyi di dalam ruangan yang tertutup, ya, dalam dinding yang kokoh, ya, tidak ada yang mengetahui. Ya, tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, jadi di antara faedah nah, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah akan menambah iman. Ya, akan menambah iman nah, yang ada pada seseorang. Kemudian kata mu'alif di sini, qala al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya, berkata al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Assalamu alladhi wa at-tahiyyatu ismu masdarin. Nah, assalam adalah sebuah nama yang disebutkan dari pujian. Ya. Ismu masdarin. Masdarin ini adalah isim masdar. Allah taala alim sab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.